Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ba'd. Pada bagian kedua kajian kita, masih pembahasan kita tentang bahaya lisan. Di antara bahaya lisan yang disebutkan dalam syariat ini, adalah al-kadzib, dusta, di mana kedustaan ini di samping sebagai salah satu akhlak yang tidak terpuji di satu sisinya, namun di sisi lainnya, dan ini yang lebih berbahaya, adalah sebuah ancaman bagi pelakunya, ancaman bagi keistiqomahannya di atas Islam, ancaman bagi keistiqomahannya di atas tauhid dan sunnah. Hal ini sebagaimana diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Waspadalah kalian dari perbuatan dusta, karena sesungguhnya kedustaan itu akan menyeretnya kepada perbuatan mungkar berikutnya, perbuatan jelek atau jahat. Dan perbuatan jelek itu akan menyeretnya ke dalam neraka. Tidaklah seorang hamba berdusta dan tetap berusaha, berupaya mencari kesempatan untuk berdusta, kecuali akan ditulis di sisi Allah sebagai kadzab, sebagai seorang pendusta. Demikian ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara masing-masing kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa istiqamah. Masing-masing kita sangat-sangat membutuhkan perlindungan dan pertolongannya untuk bisa beramal saleh, untuk bisa bertauhid dan tetap kokoh di atas sunnah nabinya. Sementara kedustaan akan menjadi pencegah baginya untuk mendapatkan pertolongan Allah tersebut. Kalau bukan karena pertolongannya, niscaya kita tidak mampu datang ke masjid. Kita tidak akan mampu senang dan suka duduk di rumah Allah, melakukan ibadah dan amal saleh. Itu yang disimpulkan dalam ucapan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan untuk melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu pula arti dari ucapan alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini sebenarnya adalah bagian atau potongan dari sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah ini kepada kita. Sungguh sama sekali kita tidak akan mampu untuk berada di atas hidayah kalau tanpa Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Berarti kita sangat-sangat butuh. Ketahui bahwa di antara sebab seorang mendapatkan pertolongan Allah untuk beramal soleh secara zahir, seperti di antaranya yang sekarang kita lakukan, atau beramal soleh secara batin dalam bentuk keikhlasan, kebenaran iman. Barakallahu fikum, juga tidak mungkin bisa melakukannya dengan tanpa pertolongan Allah. Ketahui bahwa kejujuran, kata-kata dan sikap-sikap yang jujur akan memudahkan seseorang mendapatkan pertolongan Allah tersebut. Sebaliknya, berdusta baik dalam urusan muamalah, urusan interaksi antar sesama manusia, terkait hak-hak manusia, kita berdusta, maka itu sudah menjadi penghalang baginya untuk bisa beramal soleh. Ataupun berdusta dalam hal keimanan dalam beramal dengan syariat Islam ini. Maka waspadai dari kata-kata dusta, karena itu dapat menghalangi seorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita dengarkan bersama. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Tentu kejahilan, kebodohan seseorang tentang hukum-hukum agama akan memudahkan dia terjerumus dalam bahaya lisan. Memudahkan dia untuk terjerumus untuk berucap kata-kata yang bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan kebenaran dan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Contoh kejahilan di dalam memahami syariat Allah, memahami keterangan-keterangan Rasul, akan menjerumuskan dia kepada kehancuran, kepada bahaya lisan. Ya, kalau seandainya kesalahan dia dalam hal itu hanya sebatas dia yang melakukannya, kalau ternyata itu dianggap dan dinilai sebagai kebenaran oleh orang lain, kemudian diikuti oleh orang lain dalam perbuatan salah tersebut, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang meniru jejaknya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai." Barang siapa yang melakukan sebuah cara, sebuah amalan jelek yang kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan menanggung dosa perbuatannya tersebut dan dosa orang-orang yang meniru dia, yang mengikuti jejaknya. Tidak berkurang sedikit pun dari dosa-dosa orang-orang yang mengikuti mereka, ditimpakan, ditanggungjawabkan kepada pelaku pertama yang memberi contoh atau mengajak orang. Salah satu contoh hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ini sangat penting untuk kita lebih waspada di zaman seperti ini khususnya. Di zaman yang potensi untuk kita terseret dalam bahaya lisan itu sangat besar dan beragam. Hadis yang saya maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, kalimatu haqqin aw afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling mulia, yang paling tinggi adalah menyampaikan kritikan yang benar, nasihat yang benar, teguran yang benar di hadapan penguasa yang jahat, yang kejam. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling mulia adalah menyampaikan teguran yang benar, yang hak, nasihat yang tepat di hadapan penguasa yang lalim, yang jahat. Perhatikan baik-baik hadis ini. Dan sebuah prinsip penting bagi semua muslim. Kalau kita mendengar dalil ayat Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahui dan yakini bahwa kita bukanlah orang pertama atau generasi pertama yang mendengarkan ayat tersebut atau hadis tersebut. Kita ini adalah generasi yang datang 1400 tahun setelah generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi sahabatnya. Muncul generasi berikutnya yang dikenal dengan generasi tabi'in. Kemudian yang berikutnya sebagai murid-murid tabi'in diberi nama dengan generasi tabi'ut tabi'in. Mereka orang-orang berilmu, mereka para pahlawan, mereka orang-orang saleh. Maka sadarlah, kita bukan orang pertama, bukan generasi pertama yang mendengarkan dalil-dalil syariat ini. Kalau begitu, maka kita wajib belajar, wajib tahu bagaimana generasi-generasi awal, para pendahulu umat ini yang saleh, memahami dalil-dalil tersebut. Ikuti jejak mereka, jejak orang-orang yang dinyatakan oleh Allah telah berhasil. Jejak orang-orang yang dijamin oleh Allah sebagai penduduk surga. Jangan kita mencoba memahaminya sendiri tanpa kembali dan merujuk kepada mereka. Jangan mencoba seorang pun di antara kita yang berani menyelisih mereka. Karena ini berbahaya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Generasi yang Nabi Muhammad menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, diriwayatkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah. Generasi terbaik, kata Nabi, adalah generasi yang aku hidup padanya. Siapa mereka? Para sahabat Nabi yang nama-namanya sudah sering kita sebutkan. Kemudian yang berikutnya yaitu orang-orang yang menimba Islam, menimba ilmu Islam dari para sahabat Nabi, generasi terbaik yang tadi disebut dengan nama generasi tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang berikutnya yaitu orang-orang yang menimba ilmu Islam, ilmu Al-Quran dan Sunnah ini kepada generasi tabi'in. Kemudian dikenal di kalangan ulama dengan sebutan tabi'ut tabi'in. Siapa yang hidup di masa tabi'ut tabi'in? Seperti antara lain Imam Malik, disebutkan juga Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifa, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ibn al-Thawri, dan nama-nama besar lainnya yang hidup pada masa itu. Maka seorang muslim yang hidup 1400 tahun setelah wafatnya Nabi, dia wajib untuk mengembalikan pemahaman agama ini kepada mereka, yang dinyatakan oleh Nabi sebagai sebaik-baik generasi. Dalam kesempatan lain, ketika Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan berdasarkan berita dari Allah bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, siapa yang selamat di antara mereka itu? Nabi menjawab dengan metode, prinsip Rasulullah menjawab, "Man kana mithlu ana alaihi al-yawma wa ashabi." Barang siapa yang kondisi dia, kondisi imannya, cara berakidahnya, cara berislamnya sama dengan metodeku dan para sahabatku pada hari ini, tinggal kita mau belajar aja. Sabar belajar, sabar belajar, sabar demi kehidupan yang panjang akhirat nanti, kehidupan yang tidak akan berakhir. Maka terkait hadis yang tadi kita dengarkan bersama, hadis yang sahih, lalu bagaimana cara pengamalannya? Bahwa semulia-mulia jihad adalah menyampaikan kritikan yang benar kepada penguasa yang kejam. Perhatikan baik-baik. Dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah kalimatu haqqin. Ucapan atau nasihat atau kritikan yang benar. Untuk bisa dia mampu atau mengetahui bahwa nasihatnya atau kritikannya itu adalah benar, benar sesuai syariat, berarti butuh ilmu. Tidak semua orang, tidak semua pihak yang bisa berorasi, kemudian dia bisa menyampaikan nasihat yang benar isi dan substansinya. Tidak kemudian seorang yang berbekal keberanian saja, tidak, butuh ilmu. Ilmu tentang Al-Quran dan tentang Sunnah. Ini bukan ajang adu keberanian, tapi ajang bersikap ilmiah. Ini yang pertama. Kalau Anda tidak pernah belajar Al-Quran, tidak pernah belajar Sunnah, sibuknya sejak masih SMA atau mahasiswa, demo sana, demo sini, orasi sana, orasi sini, sibuk dengan perkara-perkara dunia, kemudian Anda menyangka bahwa nasihat Anda itu adalah hak, adalah kebenaran, sungguh nista. Salah sangka dia. Tidaklah yang kemudian menjatuhkan kaum khawarij, teroris khawarij pada sikapnya seperti itu, melawan penguasa atau pemerintah kala itu, dan sampai memvonis pemerintah sebagai pemerintah yang kafir, dikarenakan terlalu yakin. Terlalu yakin bahwa kesimpulan-kesimpulan dan kritikan-kritikan yang mereka ajukan itu adalah kebenaran. Tanpa merujuk kepada para sahabat Nabi. Tanpa merujuk kepada murid-murid Nabi. Bermodalkan semangat ibadah yang tinggi, bermodalkan dalam tanda kutip keikhlasan untuk meraih kenikmatan-kenikmatan surga dengan segala yang ada di dalamnya, kemudian langsung menyampaikan kritikannya. Coba kita lihat peristiwa Dzul Khuwaisirah, Zuhair bin Hurqus, pelopor pertama, perintis, pelopor orang yang bermodalkan keberanian tanpa ilmu. Ini yang pertama. Pelopor orang yang tidak tawadhu, tidak rendah hati di hadapan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang berilmu. Tampil dengan keberaniannya mengkritisi Rasulullah di depan khalayak ramai. Di saat Nabi sedang membagikan ghanimah, harta rampasan perang, kepada pihak-pihak yang dianggap oleh Nabi berhak untuk menerimanya atau tujuan-tujuan baik lainnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memiliki kebijakan untuk membagikan harta rampasan perang tersebut apa yang beliau pandang baik. Tiba-tiba muncul orang yang dikenal dengan sebutan Dzul Khuwaisirah tersebut, tampil di hadapan orang banyak dan mengatakan kepada Nabi secara langsung, "I'dil ya Muhammad. Inna hadhil qisma ma urida biha wajhallah." Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Sungguh kebijakan dan cara pembagian harta rampasan perang seperti ini banyak kepentingan. Enggak ikhlas karena Allah. Enggak adil. Coba perhatikan. Tanpa tanya, di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, ada Utsman, orang-orang besar. Tanya dulu, saya kok punya perkiraan seperti ini ya? Dalam pandangan saya seperti ini, kira-kira bagaimana menurut antum? Minta nasihat. Minta bimbingan kepada yang senior. Jangan merasa kamu lebih bertakwa, jangan merasa kamu lebih punya keberanian. Jangan merasa kamu lebih berilmu. Ini yang menjerumuskan kaum teroris Khawarij generasi awal hingga hari ini adalah tidak adanya sikap tawadhu kepada para ulama. Merasa dirinya yang paling berani menyuarakan kebenaran, ulama tidak. Merasa dirinya yang paling berilmu tentang makna-makna dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, sementara ulama itu gak mengerti realita. Tahunya hanya menghafal Al-Quran, hanya menghafal hadis, membaca kitab-kitab di perpustakaan-perpustakaan mereka, ceramah-ceramah, gak mengerti realita umat. Ini merasa seperti itu. Apa yang terjadi? Apa yang muncul? Penyimpangan demi penyimpangan. Termasuk dalam hadis tadi. Afdalul jihad indallahi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimatu haqqin. Ucapan atau kata-kata atau nasihat, kritikan yang hak, yang benar. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang kejam. Di hadapan, perhatikan kalimat inda, yang berfungsi kata ulama tufidu al-indiyah, bermakna berada di sisi atau di hadapan penguasa yang lalim tersebut. Bagaimana bisa dikatakan inda sultanin jair kalau dia berbicaranya di mimbar-mimbar masjid sementara penguasanya ada di kantornya? Bagaimana dikatakan inda sultanin jair sementara dia berorasi di alun-alun dan perempatan-perempatan besar sementara penguasanya itu ada di istananya? Bukan demikian wahai saudaraku. Anda salah menerjemahkan hadis, salah memahami hadis. Di antara bukti yang melengkap dan menguatkan kesalahan Anda adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad dari sahabat Iyadh bin Ghunm, Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Falyakhudh bi yadi wal yakhlu bihi. Fa in qubila minhu fadzaka wa illa faqad adda ma alayh." Betapa pentingnya hadis ini untuk terus diulang-ulang di zaman yang penuh fitnah seperti ini. Zaman yang penuh ambisi, zaman yang penuh kedustaan. Zaman yang penuh manipulasi data. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memiliki nasihat untuk penguasa, nasihat bukan celaan. Nabi mengatakan, man kana lahu nasiha. Barang siapa yang memiliki nasihat, nasihat itu mengandung makna yang disampaikannya benar. Kedua, dilandasi oleh keinginan menciptakan kebaikan untuk orang yang dinasehati. Bukan untuk menggulingkannya, bukan untuk menjatuhkan kredibilitasnya, itu nasihat. Kalau dalam rangka menjatuhkan kredibilitasnya atau menggulingkannya dari posisinya, itu bukan nasihat. Nabi mengatakan, barang siapa yang memiliki nasihat untuk penguasa, nah ini penting. Orasi bukan nasihat, wahai saudaraku. Itu provokasi. Bukan. Ceramah yang berapi-api dalam khutbah Jum'ah atau khutbah hari raya, mengkritisi penguasa di hadapan umat, itu bukan nasihat. Anda saja, kalau punya kesalahan, ditegur di depan umum seperti ini, mau? Bahwa Anda telah berbuat kemaksiatan dalam rumah tangga Anda, ini, di depan orang, Anda marah. Anda bisa gak mau datang lagi ke masjid. Karena malu, atau Anda kalau punya kekuatan, Anda akan balas dia. Apalagi penguasa. Ya? Di zaman seperti ini, betapa pentingnya, wahai saudaraku. Ya? Bukan provokasi dan demonstrasi. Bukan hanya orang umum yang bisa salah. Bahkan orang yang sudah mengenal, pernah mengenal manhaj ahli sunnah, manhaj salafi sekalipun, kalau dia mulai meremehkan prinsip-prinsip salaf, prinsip-prinsip sunnah, dia akan hancur. Apa yang terjadi sekarang di negeri Aden, negeri Yaman, yang dilakukan oleh beberapa pihak di sana yang dahulunya dia sudah mengenal prinsip-prinsip salaf dan hadis-hadis Rasul. Larangan mencela penguasa di depan umum. Larangan untuk mencapaikan nasihat secara demonstratif. Tapi hawa nafsu, kepentingan, logika yang dikedepankan di atas dalil dan nasihat-nasihat ulama, jatuh dia dalam jurang kehancuran. Di zaman seperti ini yang penuh fitnah, nasihat seperti ini harus diulang-ulang untuk diingatkan kepada seluruh kaum muslimin. Wahai saudaraku, Nabi melanjutkan, barang siapa yang nasihat kepada penguasa, hendaknya jangan disampaikan secara terbuka. Siapa yang mengatakan ini? Nabi. Bukan ustaz, bukan guru, bukan kiai. Nabi. Kata Nabi, jangan disampaikan secara terbuka. Logika kita, yang di zaman kita banyak pendidikan kita dan cara atau pola berpikir kita didominasi oleh cara-cara barat non-Islam, ya, menganggap ini sebagai bentuk rasa takut yang berlebihan atau ucapan para penakut. Kadang-kadang gak sungkan-sungkan mengatakan ini ucapan para penjilat terhadap penguasa. Subhanallah. Kami hanya menyampaikan hadis Nabi. Dan kami harus bersabar terhadap celaan kalian. Kami harus bersabar untuk tidak jemu dan tidak mundur di dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan kepada kita, nasihat dari orang manusia yang diutus oleh Allah sebagai Rasul, yang Allah mengatakan, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmah, sebagai kasih sayang Allah kepada alam semesta ini. Jadi nasihatnya Nabi itu rahmah. Yang menolak berarti nolak rahmat. Nah, kita lihat sekarang kita yang mengalaminya. Nabi mengatakan jangan disampaikan secara terbuka. Tidak sedikit tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama atau dai-dai yang mencela penguasa atau pemerintah dari mimbar-mimbar Jumat. Tidak demikian. Masalah niat, urusan dia dengan Allah. Mungkin sang dai memang niatnya ingin membela Islam dan menyuarakan keadilan. Mungkin, tapi caranya salah. Tapi kalau ada niat-niat yang enggak benar, misal, wah kalau Ustaz Fulan pemberani dia, enggak pakai basa-basi kalau ceramah, menunjukkan dia memang pejuang bersama rakyat. Nah, ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbincangan kita adalah metode. Cara Rasulullah mengatakan jangan disampaikan secara terbuka, baik pakai lisan ya ataupun pakai tulisan. Majalah tiap bulan atau dua bulan sekali terbit, isinya kritikan kepada pemerintah yang baca masyarakat. Ya tambah panas masyarakatnya, pemerintahnya enggak dapat nasihat. Buletin tiap minggu isinya kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dikritisin, yang baca jamaah sholat Jumat. Pengambil kebijakan enggak dengar itu semuanya. Menyelisih sunnah Nabi lagi. Kata orang sekarang, "Lah kalau nasihat yang terbuka saja Ustaz, tidak dipedulikan. Kami sudah demo, kami sudah melempari kantornya, enggak dipedulikan. Kami sudah bakar ban. Kami. Sudah ratusan ribu dan jutaan orang kami gerakkan, enggak peduli." Lalu gimana kalau nasihat itu disampaikan secara tertutup? Ini kata orang sekarang. Benar kan? Begitu. Nabi sudah menjawab logika seperti ini. Mau dengar nasihat Nabi? Mau dengar nasihat orang yang cinta kepada kita melebihi cintanya ibu kita kepada kita? Kata Nabi, "In qubila minhu fadzaka wa illa faqad adda ma 'alaihi." Kalau nasihatnya diterima, itu yang diharapkan. Adanya pembenahan-pembenahan. Apa yang salah ditinggalkan. Itu yang diharapkan. Kalau enggak diterima nasihatnya, sungguh dia telah menunaikan kewajiban. Apa kewajibannya? Menyampaikan nasihat secara tertutup. Memang Islam itu penuh dengan perjuangan, tetapi cara berjuangnya pun diatur oleh Islam. Memang Islam itu harus berjalan di atas perjuangan. Tapi sekali lagi, cara dan metode perjuangannya dibimbing dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi. Nah, hati-hati dari bahaya lisan. Ketika seorang salah di dalam memahami agama, berlanjut kepada ucapan-ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan generasi terbaik dari salaf pendahulu umat ini, kita akan menanggung dosanya. Kita akan menanggung dosanya. Coba ingat kira-kira 20 tahun yang lalu atau 19 tahun yang lalu. ketika umat Islam atau keumuman rakyat di negeri ini berteriak-teriak menuntut untuk digulingkannya penguasa pada waktu itu. Kita tidak mengatakan penguasa pada waktu itu sama dengan pemerintahan Umar Ibnul Khattab. Tidak. Tapi sebagaimana dikatakan, hananaiki anna ba'da syarri ahwan min ba'd. Sungguh cukup menghiburmu, menenangkanmu, bahwa kejelekan itu sebagiannya lebih ringan dibandingkan yang lainnya. Kejelekan itu bertingkat-tingkat. Syariat mengajarkan kepada umat ini untuk memilih kejelekan yang lebih ringan. Ini negatif, milih ini juga negatif, ini negatif. Bagaimana Islam mengajarkan? Pilih yang paling ringan. Loh, ini negatif loh. Iya. Siapa yang gak tahu bahwa ini jelek? Tapi Islam mengajarkan pilih yang paling ringan. Kalau masalahnya itu memilih yang baik dan jelek, itu lebih mudah. Yang jelek tinggalkan. Tapi di saat kita dihadapkan dengan konsekuensi jelek, jelek, jelek, jelek, negatif, negatif, negatif, negatif, bagaimana Islam mengajarkan? Pilih yang paling ringan. Begitu. Loh, ini jelek loh. Iya. Ya, setiap hari kita bicara musyawarah berunding, ya tahu kita ini jelek. Tapi lebih ringan, lebih kecil skupnya, korbannya gak lebih banyak gitu. Dalam urusan rumah tangga aja kita seperti itu. Ini anak yang kemarin nakal mau saya tempeleng atau gimana? Gak ditempeleng nanti, ini ditempeleng gimana? Ya sudahlah. Kalau ditempeleng, kalau gak ditempeleng, dia tetap di atas kemungkarannya. Tapi kalau saya tempeleng, dia bisa lari, minggat, sudah gak sholat, keluar ketemu narkobais. Jadi narkobais juga anak kamu nanti. Hah. Kemudian mencuri, kemudian membunuh. Ya kan? Sudah, tahan dulu. Cari kesempatan yang lebih tepat dengan cara yang lebih baik. Tunda, tunda, sabar, sabar, sabar. Ketahui bahwa kesabaran itu salah satu solusi. Nah, ingat coba wahai saudaraku muslimin Indonesia yang sekarang banyak mengatakan Indonesia di persimpangan jalan. Ingat baik-baik, Indonesia sudah berkali-kali di persimpangan jalan dan banyak pihak yang memprovokasi untuk pilih salah jalan. Jangan terulang, jangan terulang. Coba kita pikirkan dengan baik. 19 tahun atau 20 tahun yang lalu, ketika umat Islam protes sana, protes sini, ada pihak-pihak yang memprovokasi. Kekuatan asing juga masuk, intelijen asing juga masuk ke negeri kita. Ada yang berkedok pendidikan, ada yang berkedok wartawan, ada yang berkedok macam-macam. Ya. Protes, protes, tuntut, tuntut, gulingkan, gulingkan. Ayo sekarang, hitung-hitungan. Narkoba dulu dengan sekarang lebih banyak mana dan lebih jahat mana? Semua rakyat Indonesia bisa menjawab. Kepolisian lebih bisa menjawab. Bahwa kondisi yang sekarang lebih parah dibandingkan 25 tahun yang lalu. Pembunuhan di negeri kita semakin mengerikan. Mengerikan. Gerakan separatis yang ingin memisahkan daerahnya dari negara kesatuan Indonesia ini. Semakin banyak, semakin berani pasca apa? Pasca reformasi. Kelompok teroris tambah menjadi wibawa negara kita di hadapan dunia internasional semakin jatuh. Syiah semakin berani. Apalagi perzinahan sulit untuk dibatasi. Ya kan? Terlalu banyak untuk disebut. Terlalu banyak. Orang bertato jadi biasa sekali. Kalau dulu malu. Sekarang malah bangga. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Padahal Rasul memerintahkan sabar, sabar, sabar. Banyak hal yang mungkin gak pantas disebutkan di majelis seperti ini. Sehingga beberapa reformis-reformis, tokoh-tokoh reformasi, kurang lebih 6 atau 7 bulan yang lalu, menyampaikan rasa menyesalnya. Menyesal. Ya, dulu semangat. Makanya Pak, tolong Pak, jangan buru-buru. Ini nasibnya jutaan atau ratusan juta manusia Pak. Sebuah negeri dengan pertolongan dan rahmat Allah, kemudian perjuangan ini Pak. Tolong, tolong. Jangan asal marah, jangan asal bicara. Kita lihat di banyak negara sekarang. Libya. Dahulu mengkritisi Muammar Gaddafi kejam, kejam, kejam, bengis, bengis. Betul. Memang benar. Jangan macam-macam antum berjenggot begitu. Rajin ke masjid lagi. Bisa-bisa gak lama setelah itu intelijen datang, ditangkap. Kemana arahnya gak tahu. Di penjara tanpa pengadilan apapun. Yang sok berbicara, ini bertentangan dengan HAM. Wah. Sembelih sama Gaddafi. Jangan macam-macam. Saddam Hussein. Luar biasa menakutkan. Kejam, kejam. Nah, mulai muncul orang-orang pergerakan aktivis-aktivis. Menuntut untuk digulingkannya penguasa. Bersatulah berbagai kelompok. Yang tadinya berbeda dan saling bermusuhan kelompok-kelompok itu. Saat akan menjatuhkan penguasa. Lupakan perbedaan. Perlupakan perbedaan. Kita sama-sama muslim. Kita punya tujuan yang sama. Kita harus jatuhkan taghut penguasa yang kejam ini. Bersatu mereka. Berpelukan. Ayo bersatu, bersatu, bersatu, bersatu. Setelah dengan takdir Allah. Jatuh penguasa. Berhasil digulingkan oleh kekuatan berbagai kelompok tadi. Apa yang terjadi? Masing-masing kelompok mengklaim bahwa kelompoknya lah yang paling besar jasanya dalam perjuangan. Yang kelompok ini mengatakan kami dulu yang mempelopori. Yang satu mengatakan ya betul, tapi siapa yang mempersiapkan senjatanya? Ya ingat waktu pertempuran di sana. Siapa yang berhasil menguasai daerah itu? Sekarang pertempuran antar kelompok. Lebih sulit untuk diantisipasi malah. Karena ada di tengah masyarakat sipil. Yang mau sekolah gak bisa sekolah. Yang mau ke masjid menjadi takut. Yang mau berdagang menjadi takut. Lalu apa yang diharapkan? Sekarang berebut. Senjata-senjata itu saling dihadapkan kepada saudaranya. Irak. Somalia. Sama semuanya. Kaum muslimin sabar. Sabar kata Nabi. Nah sekarang ini banyak pihak-pihak yang tidak bisa menahan lisannya. Memprovokasi masyarakat atau pena-penanya melalui berbagai tulisan. Hati-hati. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Di masa seperti ini, betapa pentingnya seorang muslim untuk belajar, belajar dan belajar. Tidak hanya dalam urusan seperti yang tadi kita bicarakan, tapi bahkan dalam urusan rumah tangga, seorang muslim harus belajar. Jangan sampai lisannya menyeret dia kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang suami juga demikian. Jangan sebab dengan sebab lisan anda sebagai suami iman istri dan anak-anak kali Anda menjadi lemah. Hati-hati. Jangan berucap dengan ucapan-ucapan yang melemahkan iman anak istri. Begitu juga sang istri. Jaga lisan baik-baik kepada suami. Jaga lisan Anda sebaik mungkin terhadap suami. Suami punya hak yang sangat tinggi terhadap Anda sebagai istri. Bagaimana Nabi mengatakan, "Ma min imra'atin da'atha zawjuha ila firashihi fa'abat illa walladhi fis sama' sakhitan 'alayhi sakhitan 'alayha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah seorang wanita yang diajak dan diinginkan oleh suaminya ke tempat tidurnya, kemudian dia menolak, kecuali dia tidur di malam hari itu dalam keadaan zat yang ada di langit, yakni Allah, marah terhadapnya. Dalam riwayat lain disebutkan, para malaikat melaknat dan mencelanya. Hati-hati dari ucapan-ucapan yang mengundang amarah Allah. Begitu juga dosa yang sering kita ini lalai, lupa bahwa itu adalah dosa yang sangat besar. Apalagi kalau kebetulan berhadapan dengan pihak yang dianggap lemah, yaitu dosa al-ghibah. Dosa al-ghibah. Sebelum masuk pembahasan tentang al-ghibah, penting saya ingatkan kembali kepada para istri. Ingatkah kalian bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." Aku melihat kalian wahai wanita adalah sebagai mayoritas penduduk neraka. Mereka bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Tukthirnal la'n wa takfurnal 'ashir." Kalian terlalu banyak mencela dan terlalu banyak mengingkari kebaikan suami. Banyak mencela. Mencela orang atau mencela suami. Ucapan-ucapannya tidak pantas terhadap suami atau kepada kawan-kawannya, saudara-saudaranya. Wanita itu banyak dan mudah sekali mencela. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Ciri baik seorang muslim, sifat baik seorang muslim adalah yang kaum muslimin lainnya itu selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Itu diantara ciri-ciri kebaikan seorang muslim. Muslim yang hakiki. Watakfurnal ashir. Dan kalian ini banyak mengingkari kebaikan suami. Suami berbuat baik. Satu, dua, tiga. Sekali aja salah. Yang tiga kebaikan tadi hilang dan dilupakan. Seolah-olah tidak pernah berbuat baik lagi. Dicela sang suami, seolah-olah suami itu manusia yang jahat dan penuh dengan kejahatan. Hati-hati, karenanya Nabi mengatakan, "Aku menyaksikan mayoritas penduduk neraka adalah kalian." "Wa ma ra'aitu min naqisatu aqlin wa din min ihda kunna. Adhhab li lubbi ar-rajulil hazim min ihda kunna." Aku tidak melihat makhluk atau hamba Allah yang lebih kurang cara berpikirnya untuk menimbang baik dan buruk, untuk mengedepankan menyelamatkan diri dari kejelekan lebih harus diutamakan dibandingkan mengejar kebaikan. Lemah cara berpikir wanita karena sering pakai perasaan. Seringnya pakai emosi. Kalau sudah emosi, syariat pun ditabrak. Kalau sudah emosi, gak bisa menjaga lisannya. Kalau sudah emosi, luar biasa. Gak peduli dalil. Dia labrak itu dalil. Itu wanita. Tidaklah aku melihat hamba Allah yang lebih kurang tingkat berpikirnya dan tingkat keimanannya dibandingkan kalian, di mana kalian itu sangat membahayakan kepada pria-pria, walaupun pria itu pria yang punya kekokohan iman. Maka kalian sebagai istri, jaga lisan kalian. Jangan sampai menjadikan suami kalian lemah imannya. Menjadikan suami kalian menjadi berani melanggar syariat Allah. Jangan sampai kalian menjadi istri-istri yang menjadikan suami kalian meremehkan sunnah Nabi. Jangan. Gara-gara tuntutan-tuntutan dan rayuan-rayuan kalian. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada penyakit al-ghibah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, dan ini sekaligus sebagai definisi al-ghibah. Apa itu al-ghibah? Diambil dari hadis ini sebuah definisi. Rasulullah bertanya, atadrun mal ghibah? Penting loh ya, tahu definisi itu penting. Supaya kita tidak salah mengartikan perbuatan kita. Supaya kita tidak salah menerjemahkan perbuatan kita. Dengan kita memahami definisi, kita lebih mudah dan lebih terbantukan untuk menilai perbuatan kita ini benar atau salah. Maka mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasulullah mengatakan, al-ghibah zikruka akhaka bima yakrah. Ara'aita in kana fi akhi ma aqul, qala in kana fihi ma taqul faqad ightabta. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Ghibah itu adalah Anda menyebutkan aib-aib saudara Anda dalam keadaan saudaramu itu enggak ada di hadapanmu. Kalau di hadapannya bisa berarti nasihat, bisa berarti mencaci maki. Tapi kalau disebutkan tanpa kehadirannya, itu bukan nasihat. Sama juga terhadap penguasa, itu bukan nasihat, itu ghibah. Itu ghibah. Bukan nasihat, wahai saudaraku. Ghibah. Menggunjing. Kata Nabi, ghibah itu adalah menyebutkan aib-aib kekurangan atau kejelekan saudaramu tanpa kehadirannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya yang aku sampaikan tentangnya itu adalah benar-benar ada, benar-benar dilakukan dan terjadi, bukan dibuat-buat, bagaimana wahai Nabi? Kan sering ya, kalau diingatkan, kamu ini ghibah loh. Enggak, beneran ini. Apa yang saya sebutkan ini benar loh. Terjadi, saya gak dusta. Iya memang. Kamu gak dusta. Nabi mengatakan ketika ditanya, ya Rasul, Kalau yang aku sebutkan tentang aib-aib kejelekan saudaraku itu memang benar terjadi, gimana? Kata Nabi, kalau itu benar ada pada saudaramu, kamu telah melakukan ghibah. Tapi kalau ternyata itu tidak ada, aib-aib itu dibuat-buat oleh kamu, maka kamu telah berbuat buhtan. Jadi ada ghibah, ada dosa buhtan. Dua kemaksiatan. Ghibah adalah menyebutkan kejelekan saudara kita tanpa kehadirannya, dan kejelekan itu benar-benar terjadi. Kalau buhtan adalah menyebutkan kejelekan tentang saudaranya tanpa kehadirannya, dan kejelekan itu dibuat-buat, dusta. Nah, ini definisinya. Apa kesimpulannya ghibah itu? Ghibah adalah dzikruka akhaka bima yaqra wa huwa fihi. Sekarang kita koreksi dengan definisi ini supaya kita tidak masuk ke dalam apa yang dikatakan oleh Allah dengan peringatan keras di dalam surat Al-Hujurat. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ketika Allah mengatakan jangan kalian mengghibahi saudara kalian, apakah kalian suka, senang, mau memakan mayat saudaramu? Ya. Pasti kalian akan jijik. Nah, kalau mau ghibah tentang teman, coba diingat-ingat. Temanmu tuh mati, sudah dibungkus kafan, ya. Kemudian dibuka kafannya, kemudian kamu ambil secuil dari pahanya, makan, secuil dari lengannya, makan lagi, mau? Fakarihtumu, pasti kalian tidak suka, pasti kalian menjijik. Nah, sama ghibah seperti itu. Dengan definisi ini penting diketahui. Al-ghibah, dosa yang sangat besar. Ketika kita duduk, ketika akan mulai salah seorang yang hadir di majelis menyebutkan aib saudaranya. Oh iya, itu kemarin berbuat ini, berbuat itu. Benar memang terjadi. Memang benar. Langsung antum ingatkan, afwan. Antum maunya nasihat kepada dia untuk saudara kita itu atau apa? Kalau nasihat, antum datang ke beliau. Assalamualaikum. Nasihatin. Kalau ini saya khawatir ghibah. Lu enggak, lu saya enggak berdusta ya akhi. Lu benar, kalau berdusta kamu kadzab. Telah melakukan buhtan. Karena kamu ini jujur. Dan kami percaya memang itu benar-benar terjadi. Maka saya sampaikan, jangan-jangan ghibah ini. Nah. Kalau dia maksa, enggak ini bukan ghibah. Apa alasanmu ini bukan ghibah? Kamu ingin melaporkan itu kepadaku supaya aku bisa menasehatinya. Perlu dirinci. Iya, itu maksudku. Tadinya mungkin gak ada itu maksudnya. Iya, itu maksudku. Kalau itu maksudmu, aku bukan orangnya. Kalau kamu ingin seperti itu, sampaikan kepada koordinator tempat ini, kepada ketua tamir, atau kepada ustaz. Biar ustaz yang menasihatin. Kalau saya berbuat apa, saya gak bisa apa-apa. Percuma. Antum sampaikan langsung. Begitu. Barakallahu fikum. Nah, ghibah ini sering gak dirasa. Dalam kondisi seperti ini, kalau dia maksa, afwan sudah, saya gak mau dengar lanjutannya. Kamu mau duduk bersama dengan saya, cerita yang lainnya. Cerita ilmu, cerita syariat Islam. Kita ngobrol tentang sunnah. Kalau enggak, afwan, assalamualaikum. Tinggalkan. Karena dia maksa ingin melakukan maksiat, sementara kita wajib meninggalkan tempat yang di situ ada kemaksiatan. Nah, seringnya ghibah ini terjadi di rumah tangga. Suami istri. Istri kadang-kadang menceritakan tentang pamannya. Oh, kalau pamanku yang itu, wah, dia dulu sering minum khamr. Cerita nih sama suami sambil minum teh, iya, atau di kamar. Kalau itu paman kita yang itu dulu, waduh, suka nipu orang. Kamu atau antum sebagai suami, sadari diri antumnya. Loh, saya sebagai apa? Istri ini cerita kepada saya ini sebagai apa sih? Penasehat paman. Long, ini kejadiannya sudah dulu. Nah, ingatkan, wahai istriku, sudah cukup. Itu kan pamanmu. Enggak ada manfaatnya kamu cerita kepadaku, biar aku tahu beliau itu baik. Yang dulu biarlah dulu. Beliau enggak suka loh. Kamu sebutkan di hadapan suamimu ini, sudah cukup, cukup. Kecuali kamu menginginkan aku menasihatin beliau. Nampaknya kamu salah sangka. Aku bukan orang yang bisa menasihatin beliau. Umurnya lebih, aku gak punya bukti-bukti. Kamu kan menyampaikan gitu harus ada bukti-bukti. Nah, kembalikan kepada definisi riba. Lu enggak, aku cuma sekedar cerita aja. Kalau sekedar cerita perang Uhud aja. Cerita perang Badr, gimana terjadinya perang Badr? Ya? Jangan cerita itu. Nah, nanti cerita lagi tentang ummahat yang lainnya. Ada seorang ummahat, aku tadi pulang dari pengajian tuh ya, ada itu ummahat itu, ibu itu bawa anaknya dibiarkan begitu saja sampai lari sana lari sini, HP-nya ibu fulan itu keinjek. Kira-kira kalau yang dibicarain itu istri antum rela nggak rela kan? Nah, sama juga, gak rela. Ya dia memang salah. Kecuali anti menyampaikannya kepada ustadz atau istri ustadz, atau siapa yang bisa dianggap memberikan nasihat. Atau kamu ingin aku menyampaikan ini sebagai nasihat? Oh, jangan, aku takut. Loh, nyampaikan data tapi takut. Nah, jadi para istri itu penting untuk dibimbing. Karena para istri itu mudah sekali jatuh pada ghibah. Ya. Apalagi di musim-musim semangatnya poligami. Ya. Musim sedang bersemangat untuk mengamalkan syariat Islam yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mazna wa thulatha wa ruba'." Lagi semangat ini mau menghidupkan syariat yang diperangi oleh Yahudi dan Nasoro, diperangi oleh kaum liberalis. Kita ingin hidupkan syariat itu, tentu dengan melalui proses yang baik. Nah, supaya enggak dianggap provokasi, jadi harus melalui proses apa? Yang baik. Proses yang syar'i. Gimana caranya? Butuh waktu sendiri untuk mempelajarinya. Tapi intinya di sini, nah ini, di masa-masa seperti ini hati-hati, para istri harus dibimbing. Sabar antum di dalam membimbingnya. Membimbing itu pertama dengan kelembutan-kelembutan berulang kali. Wahai istriku, jangan, ingat akhirat. Kalau kita mendolimin dia, kapan kita mau minta maaf? Kamu bisa minta maaf sekarang? Sulit kan? Iya, sudah, jangan. Diulangin lagi, aduh tolong jangan. Naik volumenya jadi 3. Nah, heh, itu. Sudah dinasehatin 3 kali. Tetap saja. Aku sudah bacakan dalil dari hadis, kamu tetap aja. Awas ya. Nah, mulai matanya mendelik sedikit. Boleh. Tapi proses. Nah, gitu. Proses. Boleh kita marah cemberut. Nabi alaihi salatu wassalam, ada yang akhlaknya lebih baik dari Nabi? Kalau ada yang lebih baik, tolong keluar dari masjid ini. Bahaya itu. Suatu hari Aisyah, siapa Aisyah? Istri Nabi. Siapa Aisyah? Putri Muslim terbaik Abu Bakar As-Siddiq. Umat ini yang terbaik setelah Rasulnya adalah Abu Bakar. Ini yang mendidik Aisyah. Apalagi putri kita. Apalagi istri kita, didikannya siapa? Nah, ini Aisyah. Suatu hari karena cemburu, dia mengucapkan satu ucapan tentang istri Nabi yang bernama Sofia. Kata Aisyah, hasbuka min Sofia, ta'ni annaha qasira. Yani Sofia, kata Aisyah, dia pendek. Kebetulan mungkin postur tinggi, tubuhnya tidak tinggi. Ini kan celaan. Dan ini ghibah. Maka Rasulullah enggak kemudian, jangan Aisyah, itu enggak boleh. Enggak gitu Nabi. Iya. Kenapa? Karena Aisyah sudah tahu dalil. Ya. Maka Rasul mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzija biha ma'ul bahr la afsadathu. Sungguh kamu telah mengucapkan satu ucapan yang kalau dicelupkan atau dicampurkan kepada air samudra itu akan menjadi kotor. Aisyah mendengar itu kaget. Nabi marah. Kadang wajahnya memerah, suaranya meninggi. Demikian mendidik. Maka katakan kepada istri kita, di hari-hari ini khususnya, di hari apa? Sedang musim panen poligami. Kenapa? Kadang-kadang istri itu gini, ingin memojokkan. Dengar ada seorang istri teman yang masya Allah istrinya ini, ya, semoga antum dan saya mendapatkan rezeki seperti itu. Apa misalkan? Si istri semangat, mas, kalau mas ingin poligami saya rela loh. Ingin saya carikan atau mas mau cari sendiri? Enak enggak? Masya Allah. Lah, kelebihan istri ini tadi rupanya beredar di kalangan para istri. Mulai alma mater kewanitaannya bangkit. Nah, ngomong ke suami, wah kalau ibu fulan itu sok ya. Padahal dia juga kalau ngerawat anaknya gak bisa loh. Mulai dijatuhkan ini, kredibilitas seorang ibu atau seorang istri yang telah mendukung suaminya menjalankan syariat Islam. Ini bahasa berbahaya. Ini kalimat kalau ya dicemplungkan ke lautan, lautan menjadi kotor. Ya, menjadi kotor itu lautan. Ya, tercemar. Ya. Nah, barakallahu fikum. Maka kita nasihati, jangan begitu. Enggak baik, itu ghibah. Loh enggak, aku nih ghibah, memang beneran loh. Anaknya ibu fulan tuh nakal loh. Loh memang betul, memang nakal. Tapi kenapa kamu sebutkan dalam konteks seperti ini? Ada apa ini? Maka itu ghibah wahai saudaraku. Nah, itu ghibah. Haram hukumnya. Allah mengancam dan Nabi Muhammad mengancam. Berhenti dari perbuatan itu wahai istriku. Takutlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak mampu membelamu di hadapan Allah. Ini al-ghibah. Mudah terjadi. Karenanya Al-Hafidz An-Nawawi menyebutkan pula bab tentang riba ini, bab ma yambaghi ala man sami'a al-ghibah. Bab tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang mendengar ghibah. Gimana sih? Ya. Maka antum wajib mengingkarinya. Untuk membantu proses pengingkaran, tadi definisi itu penting, kadang-kadang orang lupa. Ya, ini riba. Yang berikutnya adalah, dosa besar yang berikutnya adalah, an-namimah. An-namimah itu adalah, naqlu al-kalam ilal ghair biqasdil ifsad. Namimah itu adalah menukilkan pembicaraan kepada pihak lain dengan tujuan ingin merusak hubungan. Itu namanya namimah. Bahasa kita mengadu domba. Rasul mengatakan, la yadkhulul jannata al-qattat. Sungguh tidak akan masuk surga para pelaku atau seorang pelaku namimah yang suka mengadu domba antara hamba Allah. La yadkhulul jannah. Sekali lagi, hati-hati, jaga baik-baik lisan kita. Yang seluruh anggota tubuh setiap hari mengatakan kepadanya, ittaqillaha fina fa innana bika in istaqamta istaqamna. Demikian tiap hari anggota tubuh mengucapkan permohonannya kepada lisan ini. An-namimah. Ini juga sering terjadi di kalangan hamba-hamba Allah. Waspada, antum mau menukil perkataan, ditimbang dulu. Berhenti dulu, berhenti. Rem. Ini kira-kira ucapan saya ini akan menciptakan permusuhan gak nih antar dua hamba ini. Hati-hati. Ingat hadis yang tadi kita dengarkan bersama, innal abda la yatakallam bil kalima la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kata yang dia enggak mengklarifikasi, enggak mencoba mengevaluasi, gak peduli, asal ngomong, asal menukil, ternyata kalimat tadi, ucapan tadi, kata-kata tadi menyebabkan dia jatuh terpelanting ke jurang neraka dengan jarak yang lebih jauh dari jarak barat dan timur. Jatuh dia ke jurang jahannam, entah menjadi berapa keping tubuhnya. Hancur, dan di sana adalah api yang menunggu. Satu kata, enggak peduli, asal ngomong, asal bicara. Hati-hati wahai saudaraku. Kembali juga topik ini, tidak kalah pentingnya dengan masalah ghibah tadi. Kadang menjadikan sebab permusuhan antara dua hamba Allah yang sedang berkawan akrab, atau bahkan antar dai yang sama-sama berdakwah menuju jalan agama Allah, atau antara seorang anak dengan ayahnya, seorang muslim dengan tetangganya. Bahkan yang tidak kalah berbahayanya, namimah yang dilakukan oleh beberapa pihak yang dapat merusak hubungan atau menimbulkan permusuhan antara dua istri seorang hamba. Kembali lagi topiknya. Nah, ta'addud. Ya. Saya sering katakan, memang ta'addud, ta'addud dalam bahasa kita yang umum namanya poligami. Ini penting untuk dibela. Ini penting untuk dijaga syariat yang mulia ini. Nah, cara menjaganya, ya, wahai saudaraku, ketahui bahwa syariat yang mulia ini tadi dimusuhi oleh siapa? Oleh kaum kufar, Yahudi dan Nasoro, kaum-kaum ateis, sekularis, liberalis, juga masyarakat umum, ya, masyarakat umum, ya, sangat menganggap negatif perbuatan ini. Tidak kalah juga yang ikut mengganggu prosesi penerapan syariat yang mulia ini, sebagian ummahat, sebagian ibu-ibu yang sudah taklim-taklim ini. Ya. Gimana caranya? Dia datang berkunjung. Nah, ini bukan cerita-cerita biasa tanpa ada realitanya ya. Jadi antum sebagai suami pulang nanti langsung dudukkan istri. Nah, hati-hati. Cak, gimana contohnya? Ada istri salah seorang teman berkunjung ke rumah seorang ibu atau seorang istri temannya yang kebetulan istri ini sedang di madu, kata orang sekarang. Ya, sedang di madu. Tahu di madu ya? Dicarikan madu. Madu asli. Ya. Barakallahu fikum. Datang ke rumah istri pertama, kata orang sekarang. Ke RI1. Sampai di sana, waduh, anti kok tambah kurus ya. Perasaan apa? Iba dan solidaritas. Kewanitaan. Anti tambah kurus sejak 2 bulan ini, kebetulan 3 bulan yang lalu suaminya nikah lagi. Kenapa sih? Jangan kepikiran, Mbak. Yang sabar ya. Oh, nasihat kesabaran kok. Masa jelek nasihat sabar? Salah. Ya benar. Watawasau bilhaqi watawasau bisabar. Pakai dalil. Cuma ketika menyebutkan yang sabar ya, Mbak, sambil meneteskan air mata. Aduh. Air mata yang berbahaya itu. Ada istilah di negeri kita dan itu sebenarnya di negeri Arab pun sama istilahnya. Apa itu? Air mata buaya. Tahu kenapa sampai ada muncul istilah air mata buaya? Disebutkan bahwa buaya itu, ya, coba dipelajari dalam ilmu kehewanan ya. Buaya kalau sedang mau memangsa, ya, mau menerkam ini yang diincar, itu keluar air mata karena hawa nafsunya dia. Sudah itu keluar. Ada orang mengira kesian ya, nangis. Bukan nangis, nunggu kamu mendekat. Nah, itu diterkam kamu. Nah, kemudian muncul istilah apa? Dumu'ut timsah, air mata buaya. Nah, ini hati-hati ya. Kalau istrinya mau berkunjung ke rumah umat yang dipoligami, bawakan obat mata supaya enggak menetes air matanya. Ya. Barakallahu fikum. Sudah jangan. Jadi antum kalau istri mau izin keluar, bi atau mas saya mau keluar, mau kemana? Ke rumahnya Ummu Fulan. Oh. Hati-hati, sini dulu sini. Atau via telepon atau via WA izinnya. Hati-hati Dek ya, jaga lisannya. Itu adalah rumah tangga yang berpoligami. Anti datang ke sana apa perlunya? Selesai perlu langsung pulang, jangan ngomong A, jangan B, jangan merah, jangan biru. Ya. Berapa suami yang sudah mengeluhkan rumah tangganya terganggu? Hubungan suami istri, istri yang satu dengan istri yang kedua menjadi tidak harmonis gara-gara kunjungan-kunjungan beberapa ummahat atau beberapa istri. Datang lagi ke rumah istri yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, silakan, Mbak. Duduk. Terus jatuh oleh. Lihat sana. Wah, kalau saya kemarin dulu ke sana ke rumah yang pertama, mesin cucinya yang otomatis loh. Nah. Suami pulang yang tadinya Masya Allah berangkat kerja dalam keadaan istri yang kedua tadi sedang ceria. Pulang sore hari wajahnya kayak panci terbalik. Nah, cemberut, marah. Mas tidak adil, Mas. Loh, di sana itu otomatis karena anaknya 7. Ya pantas, kalau enggak otomatis nanti gorengannya gosong. Maka yang otomatis. Lah kamu baru anaknya 1. Nah. Ya pokoknya enggak adil, adil tuh harus ngajarin malah, nguruin. Ya. Adil tuh harus sama, sana otomatis, sini otomatis. Malah nguruin. Hati-hati istri-istri kita kalau mau berkunjung atau berjumpa dengan keluarga atau rumah tangga yang berpoligami, jaga lebih lagi, lebih ekstra ketat, jaga lisan. Jangan sampai lisan istri kita menjadi sebab berperangnya, bermusuhannya. Hamba-hamba Allah saling membenci. Kamu telah berbuat namimah. Apalagi memang sengaja itu. Ada yang sengaja. Nah. Beberapa waktu yang lalu, sudah sekian lama waktunya, ada seorang mengeluh. Tadi istrinya semangat seperti yang tadi saya gambarkan, yang antum semua berharap punya seperti itu. Mas, mas mau poligami ya? Iya. Waduh, itu syariat Allah, mas. Saya juga ingin. Ya. Saya carikan ya. Yang luar biasa nilainya 9,5. Nah. Semangat. Si istri ini tadi semangat. Luar biasa. Subhanallah dikunjungin oleh salah seorang istri teman. Wah, anti Masya Allah ya. Kalau saya ini terus terang, saya gak siap. Saya kalau gitu saya lebih baik pulang ke rumah orang tua. Wih, terus terprovokasi. Akhirnya yang tadinya ingin mencarikan yang luar biasa, malah sekarang enggak jadi mas, aku minta pulang. Kalau kamu ku nikah lagi silakan, aku mau pulang. Loh, kenapa kok secepat itu? Perhatikan nih, permusuhan, mengadu domba antara istri dengan suaminya. Hati-hati. Enggak usah, istri anak insya Allah ngerti. Hei, apakah Aisyah itu enggak ngerti hukum? Iya. Istri anak sudah saya didik, Ustaz. Didik itu kurikulumnya cuma 1-2 tahun. Kurumnya sampai mati. Kurikulumnya. Sampai istri antum dapat S8. Ya sampai mati. Kalau S3 doktor, S4 profesor. Nah, ini S8 baru berhenti. Tiap hari antum kontrol. Jadi antum ini pulang, nanti tolong dudukkan istri. Nih, awas, ya. Jangan suka kirim telegram, WA yang mengadu domba hubungan suami dengan istrinya. Atau istri yang pertama dengan istri yang kedua dan yang ketiga atau yang keempat. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang bahaya lisan. Begitu luasnya. Namun waktu itu terbatas. Tak cukup waktu untuk berbicara lebih jauh lagi. Semoga yang kita dengarkan dalam kajian kali ini Allah jadikan bagian daripada ilmu yang bermanfaat untuk saya sebagai pemateri dan untuk semua yang hadir. Dan apabila ada yang tidak benar atau salah, maka murni dari kejahilan saya. Semoga Allah mengampuni saya. Dan yang kedua, sudi kiranya para hadirin memberikan masukan tersebut. Dan kami ucapkan kepada panitia dan semua pihak yang bertaun, semoga Allah jadikan sebagai pemberat timbangan amalan soleh antum semuanya di hari kiamat nanti. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.